Dituang lagi, malam malam ini kita happy happy. Lanjut pantang senang sebelum kita ada yang tumpang. Awas jangan nyasar di jalan. Jaga jarak aman anda sebelum bergoyang. Awas jangan salah pasangan. Aku suges suges tak diusu. Kepala giginya lagi geleng-geleng. Aku milik semua. Asik tak kalau kita bisa poligami. satu jadi empat. Hidup juga jadi bahagia. Ladies and gentlemen. Yeah. Okay. Insecure Gen, Insecure Body, Body Pandu Ramijiam, Amen. Macam itu.